السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Dua, tiga, satu. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Ibn al-Arabi seorang ulama besar yang masyhur daripada Andalus, Spanyol. Dia di segi ilmu fiqh, dia adalah seorang ulama mazhab Maliki. Di dalam kitabnya yang bernama Al-Ahwazi fi syarhi sahihil Tirmizi, dalam kitab dia syarah bagi sahih Tirmizi. Kita ni kitab Bahrul Mazi ni syarah sahih syarah Tirmizi juga ni, tapi ni Jawi. Hak Arab hak terkenal sekali itu Fathul Ahwazi karangan Ibn al-Arabi. Ada seorang lagi Ibn al-Arabi itu tasawuf. Tapi itu ain dia tak ada alif lam. Ibn al-Arabi je. Ibn al-Arabi itu tasawuf. Ini Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi. Ini ulama tafsir, fiqh dan hadis. Telah bersalahan ulama pada ini masalah serta sah segala hadisnya. Maka kata Malik, aku sukakan mereka yang semayang ia bawa tiada semayang ia dalam masjid. Maka jika memperbuat mereka itu, maka lulus. Dan katanya pada satu waktu yang lain tiada mengapa semayang dalam masjid itu. Dan dalam Bukhari hadis Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, bahawasanya adalah ia tiada semayang kemudian berjemaah hingga pulang ia Nabi, maka semayang ia Nabi di dua rakaat di rumah. Jadi masalah semayang sunat lepas jemaah. Ada dua pendapat imam yang masyhur, satu semayang di masjid, satu lagi semayang di rumah. Dua-dua ni kita nak ikut boleh belaka. Dengan syaratnya janganlah putus lama. Kalau kita nak semayang di rumah, kita keluar dari masjid, terus balik rumah dan semayang sunat lepas daripada Jumaat. Kalau kita nak duduk dulu, nak rehat dulu, baik kita semayang sudah di masjid. Dan kata Imam Syafi'i dan Ahmad, disemayangkan dua rakaat kemudian daripada Jumaat. Dan kata Ibn Mas'ud, disemayangkan dulu daripada Jumaat, itu empat rakaat. Kata Ibn al-Arabi lagi, adapun semayang dulu empat itu, maka iaitu ialah empat yang dahulu daripada Zuhur. Dan ada pun 4 rakaat kemudian daripadanya, maka kerana hadis Abi Hurairah sahih yang tersebut itu tadi. Dan fiqahnya di sisiku, maksudnya dan fahamnya di sisi aku, bahawasanya Nabi SAW adalah ia semayang di rumah 2 rakaat kerana sejahtera hati dan badan daripada bala lintas hati dan sebagainya. Dan ada pun suruhan bagi mereka semayang kemudian daripada Jumaat itu dengan 4 rakaat supaya dia terlintas pada hati orang yang berakal. Maksudnya jika semayang akan 2 rakaat ialah penyempurnaan 2 rakaat yang terdahulu, maka jadilah ia Zuhur. Dan ada pun semayang dulu daripada Jumaat, maka maksudnya ia adalah harus. Dan telah menas oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um pada bab solat qabla al-Aid wa ba'dahu, akan menyuruhkan makmum semayang dulu daripada Jumaat dan kemudian dari Jumaat dengan katanya begini. Qala Syafi'i wa amal makmum, famukhalifun lil imam li'anna na'murul ma'muma bin nafilah qabla jumu'ati wa ba'daha wa na'murul imama an yabda'a bil khutbati summa bil jumu'ah la yantaf la yatanaffal wa nuhibbu lahu an yansarifa hatta takuna nafilatuhu fi baitihi. Telah berkata Imam Syafi'i, yakni dalam kitab Al-Um, adapun bermula makmum itu maka menyalahi ia bagi imam kerana bolehnya kami menyuruh akan makmum dengan mengerjakan sunat dulu pada jumaat dan kemudian daripada jumaat, dan kami suruh akan imam bawa mula ia dengan khutbah jumaat kemudian dengan semayang fardu jumaat tiada semayang sunat ia. Kami sukakan baginya imam bawa kembali ia imam hingga adalah semayang sunatnya imam di rumah. Kemudian katanya, kata Syafi'i, wa annal ma'muma khilaful imam, dan bahasanya makmum itu berlainan dengan imam. Maksudnya masalah semayang sunat sebelum jumaat dan selepas jumaat yang afdalnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita imam semayang jumaat nak baca khutbah, bila orang bang tu kita semayang sunat dulu rumah. Neh, kita semayang sunat dulu kemudian pergi masuk dalam masjid dan baca khutbah. Jadi dalam masjid tak semayang sunat lah. Ada pun makmum semayang sunat di masjid kerana dia masuk awal. Dia yang suruh masuk awal dalam masjid makmum. Mak imam tak suruh masuk awal. Imam sunat masuk dalam masjid ketika nak naik atas mimbar dah. Neh. Baik. Itu di zaman Nabi SAW, rumah Nabi sebelah masjid. Dan kalau zaman kita dari nak kiyah gitu, rumah tu imam kena boleh 3 batu daripada masjid. Jadi mari masjid juga dulu. Neh, mari dulu dan bila orang bang semayang sunat juga dulu. Tak ada masalah. Neh, kan nak buat semayang sunat di rumah agak nak ambil hak sunnah. Nabi sebelah rumah je. Neh, kita 3 batu jadi galak habis orang. Makmum gitulah bila lepas semayang Jumaat, semayang sunat. Jangan terus balik. Walaupun kita tak berwirid dengan imam. Ada makmum semayang Jumaat dia ada kerja. Ada imam yang dia wirid panjang, ada imam wirid pendek. Dan kita makmum, tak ada seorang ulama pun kata wajib kena wirid sama dengan imam. Kita nak wirid suku boleh. Nak wirid panjang pada imam boleh. Nah, tak mau wirid langsung pun boleh. Tapi kalau kita ada kerja sangat, nak kita semayang sunat dulu 2 rakaat baru lari. Nak, nak derah sangat ni lepas Jumaat, nak pergi selalu dah apa-apa ada sprint test. Nak, biarlah sprint test pun semayang dulu 2 rakaat, ambil sunat dulu 2 rakaat. Tak, dia gitu. Neh. Dan kalau saja-saja tak ada kerja, tak mau wirid. Itu saja yang tak boleh, rugi sajalah. Kalau tak ada kerja sangat, duduk wirid dengan Tok Imam lah. Neh. Ambil keberkatan, turun rahmat. Maknanya, orang-orang yang berzikir menyebut Allah beramai-ramai dalam masjid. Itu kelebihan. Kalau ada kerja, tak ada masalah. Nak pandai. Kita tak wajib pun wirid sama dengan Tok Imam, semayang jemaah ke, semayang fardu ke, tak wajib. Kita nak wirid pendek pada imam boleh. Lepas tu tak ada doa, lepas semayang sunat balik. Nak ataupun tak dang, kita semayang sunat dang, nak wirid tak dang. Pasal nak pergi sangat dah, boleh wirid dalam kenderaan. Tak ada masalah. Dah. Semayang sunat pun tak dang juga. Lepas pada salam kena lari selalu. Kalau tidak, bah tinggal kita. Nak, tak apa, tinggal selalu lepas salam. Boleh semayang sunat dalam bah. Mengadak kemamang, mengadak Johor, boleh begitu. Nak, tak ada masalah. Tak boleh berdiri, semayang duduk atas kosing bah. Nah, belang pegang tering boleh juga semayang. Cuma sujud jangan masuk bawah kat gear tu. Baru duduk rapok kata masuklah gaung. Sujud tunduk sikit lah, pegang tering. Nak, mulut sebut subhanallah rabbiyal azim. Akak pala sami Allah man hamidah. Gitulah. Habis masalahnya. Jadi semayang sunat, semayang sunat lah, tak wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang afdal 2 rakaat sebelum daripada Jumaat dan 2 rakaat selepas daripada Jumaat. Tu imam afdal semayang di rumah sebelum dan selepas kalau boleh. Makmum afdal semayang di masjid. Babu maja'a fi man adraka min al-jum'ati raka'atan. Bab yang telah datang daripada menyatakan orang yang dapat daripada jemaah serakaat. Ini biasa kadang-kadang kita pergi lewat, siapa lewat, kadang siapa awal, cari parking kereta satu masalah. Takkan nak tinggal tengah jalan kereta, nyanyi korang. Cari parking, akhirnya orang koma. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, seorang yang mendapat serakaat daripada semayang jemaah, adakah mendapat jemaah ataupun tidak? Jadi kalau kita gitu imam bangun rakaat kedua dah. Allahu akbar. Main jumaat ni. Kita sapa awal rakaat kedua dah. Boleh ke tak? Seperti seorang yang datang kemudian tiba-tiba didapatnya orang sudah sembahyang rakaat pertama dan samping ia mendapat rakaat yang kedua serta semua orang yang hadir jemaah. Jadi dia dangnya ialah dapat rakaat kedua saja. Dang rakaat kedua. Rakaat pertama dia baru nak taruh wudu. Dia masuklah masjid, orang rokok, akak dah kepala daripada rokok atau naik rakaat lain dah. Maka adakah disempurnakan jemaah itu dengan serakaat saja lagi ataupun sempurna dengan tiga rakaat jadi zuhur? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, dalil atas sempurna dengan serakaat saja. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah ta'anin Nabi SAW qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, sabdanya, man adraka minna salati rak'atan faqad adraka salat. Barang siapa dapat ia daripada sembahyang akan satu rakaat, maka sungguhnya mendapat ia akan sembahyang. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih, dan ada juga dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Masalah jumaat makmum yang dapat serakaat, apa hukumnya? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis tersebut ialah di sisi kebanyakan ahli ilmu, yakni ulama di kalangan sahabat Nabi dan lain daripada mereka itu. Mereka itu berkata, barang siapa dapat ia, yakni sempat satu rakaat saja daripada jumaat, nescaya menambah ia akan serakaat lagi saja. Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk membaca tahiyat, nescaya jadikan jumaat itu akan zuhur dengan tiada niat zuhur, hanya semayangkan 4 rakaat saja. Dengan dialah berkata Sufyan ats-Tsauri dan Ibn Mubarak dan Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq dan Imam Malik pun demikian juga. Masalah rakaat makmum yang dikatakan dapat serakaat dengan sempurna, kata Imam Syafi'i dalam Al-Umm, barang siapa mendapat ia akan satu rakaat daripada jemaat, nescaya menambah ia akan serakaat lagi serta mewadai akan seorang itu oleh jemaat. Maka yang dikatakan makmum dapat satu rakaat itu serta imam ialah makmum yang mendapat ia akan rakaat serta imam. Yani rakaat ia dah ada hal imam dalam rakaatnya dan belum mengangkat kepala lagi imam lagi kemudian dapat sujud bersama. Maka jika seorang itu takbiratul ihram pada masa imam rakaat, tiba-tiba turun rakaat ia makmum, dan imam pun bangkit mengangkat kepala dalam ia makmum turun kemudian, jikalau diikutnya bersama sujud sekalipun tiada terbilang semayang mendapat serakaat, maka sempurnakanlah semayang itu dengan 4 rakaat zuhur. Gini, kalau kita mari lewat tu imam tengah rakaat, rakaat pertama, kita pun takbir ratul ihram sembahyang jemaah, Allahu akbar. Lepas Allahu akbar baru boleh rakaat. Nah, sebab orang makmum yang mari lewat ingat kalau imam rakaat dah tak sah baca lah benda lain. Lepas takbir terus rakaat. Tapi takbir sukulah. Habis takbir baru boleh rakaat. Jangan takbir ratul ihram jadi takbir rakaat selalu. Allahu akbar. Hari jadi gitu lalu. Nah, pakai dua dalam satu. Takbir tu Allahu akbar baru kita rakaat. Bila kita nak rakaat, tu imam dia akak pada sami Allahu liman hamidah. Dok dah rakaat dengan dia. Ingat molek kita baru tu rakaat Allah. Dia pun sami Allah. Ah sudah. Dok dapat rakaat. Dah lagu mana? Ikut imam. Ikut imam. Dak. Ikut imam turun sujud, kaki imam naik satu rakaat, rakaat yang kedua, kita baru kira rakaat pertama. Faham tak? Melainkan kita dah rakaat sama dengan imam rakaat pertama. Imam dah rakaat, kita pun rakaat. Bila kita rakaat dan sama tunduk dengan imam, baru imam akak. Kita sampai bawah dah rakaat Allahu akbar, baru imam kata sami Allahu liman hamidah. Dapat serakaat walaupun tak baca Fatihah, tak baca apa. Hak gitu ikut imam rakaat kedua kaki naik tambah naik dan sekarang salam sama imam. Hak tadi tak dang baru tengah nak turun rakaat tak imam kat kepala. Maka ikutlah imam buat sampai kepada rakaat kedua, imam kira rakaat kedua, kita baru kira rakaat pertama. Imam salam kita kena bangun tambah. Jangan salam tak serakaat aja tak ada serakaat. Nah, kalau kira imam salam tak dia salam tak. Nah, jangan banyak salam. Nah, dia mari dak dang ni berlaku. Dia duduk sebelah. Dia duduk sebelah kita lah. Tu imam rakaat dah. Dia baru akad takbir. Allah, tu imam sami Allah dah. Dia rakaat pula. Pas dia rakak, dia pergi salam sama pula surah rakaat ni. Assalamualaikum, dia pun waalaikumsalam. Boleh boleh ada. Ada juga. Jubah apa tumik selera. Neh. Ha, tapi bukan salah jubah. Salah tak boleh mengaji. Neh. Ha. Kau seluar jin tu pula. Mana ada tambah surah rakaat. Takut rimah tak kecil. Kau tu pandai pula. Ha, ni macam-macam hal lah dalam ramai. Jadi kalau kita pergi sembahyang jemaah rakaat yang kedua, tak dang rakaat bersama imam. Kita pergi tak imam sami Allah liman hamidah. Atau kita pergi tak rakaat kedua tu imam tunduk sujud dah. Atau tak imam tahiyat dah. Maka kita takbir macam biasa dan duduk bersama dengan imam. Faham? Bila imam salam, kita tambah 4 rakaat jadi zuhur. Nyak tu. Jangan tambah 2. Tambah 4 rakaat. Sebab jemaah tak dapat rakaat, maka tak dapat sembahyang jemaah. Maka tak boleh nak buat seorang. Tak, nak dapat serakaat, tambah tak apa dah. Ha, ingat tu. Kalau tak dah rakaat, rakaat yang kedua, lebih pada tu dah tu imam, kita naik lepas salam 4 rakaat. Niat tak satu kau lah, jadi zuhur tak raya. Eh, sembahyang je jadi 4 rakaat. Ha. Masalah jemaah yang disokkan sujud serta imam apa hukum? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, jika rakaat seorang serta imam akan 1 rakaat dan sujud ia akan 2 sujud. Kemudian syak pada keadaan sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sajakah? Nescaya hendaklah ia sujud akan 1 sujud dan semayang tambah 3 rakaat lagi hingga sempurna zuhur 4 rakaat. Kerana tiada mendapat ia akan 1 rakaat Jumaat serta imam dengan sempurna melainkan dengan sujud 2 sujud. Ha, ni nadi masalah ni. Yang ni orang yang dapat serakaat saja dengan tu imam. Kemudian lepas daripada tu, neh, dia pun marilah. Adakah dia ni sujud sekali ataupun 2 kali tadi bersama dengan imam? Kalau sujud sekali, rakaat tadi tak jadi. Faham lagi? Neh, bila rakaat tadi tak jadi kerana sujudnya sekali sahaja, nah, maka tak ada lah jadi jemaat. Kena jadi, kena tambahlah 3 lagi. Faham? Kalau salah satu daripada rakaat, kena tambah 3 lagi. Faham ya, guru? Kita semayang jemaah bersama imam, rakaat pertama sama-sama rakaat, rakaat kedua sama-sama rakaat. Tak? Ha? Tiba-tiba kita sok, kita sujud. Tak? Sujud tadi sekali ke 2 kali? Sekali ke 2 kali? Kalau sok dengan perbuatan semayang, sedangkan kita belum lagi salam, sok itu dia ambil kira. Neh, kalau dah salam dah, tak ada kira sok tu, tuhuk buang dalam lokang. Neh, tapi tak susah lagi semayang, sok ni sama berat. Buat kedok, buat kedok, buat kedok. Kalau kita baduk dah ada tempat dia lagi, tak apa. Kita tambah segi. Tapi kita duduk pada tempat lain. Kita berdiri dah, ataupun kita duduk dalam tahiyat dah. Jadi nak tambah dah. Nah, eh, tapi kalau kita duduk dalam berdiri, kita boleh betul lagi. Tak baca kecah, baca kecah. Tapi kalau kita sujud dengan ngetik imam sama, lepas tu ingat, eh, baca kedok kecah, jangan dia bangun, baca kecah. Nah, jadi pelik seorang gitu. Nah, jadi rakaat tu dikira angu. Ha, bila angu, laku hak jadi se je lah. Bila se, tambah 3 lagi. Ha, jadi dah, gitu pula. Ha, ni istihad ulama. Ha, ni tak ada hadis kat ni. Babu majah afinna qailah ni babu majah afil qailah ba'd al-jumaah wallahu a'lam qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? 119. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Adapun telah datang waris bermula seorang yang berzina dengan seorang perempuan. Yang berlaki adalah atasnya seorang itu dan atas perempuan itu dalam kuburnya setengah azab umat ini. Maka apabila pada hari kiamat dihukum oleh Allah Ta'ala akan lakinya dalam kebajikan, kebajikannya kebajikan penzina tadi, inilah ia ini dapat kebajikan penzina isterinya. Apabila ada laki, iaitu suami itu tiada mengetahuinya ia zina, maka jika ia suami mengetahui dan diam, ia suami nescaya diharam oleh Allah atasnya surga. Dari kerana Allah Ta'ala itu telah menyurat, yakni menulis ia Allah atas pintu surga, engkau hai surga haram atas orang yang dayus, dan iaitu mereka yang mengetahui akan berzina pada ahlinya dan diam ia dan tiada cemburu ia. Disebut di dalam satu riwayat bahawasanya orang yang berzina dengan isteri orang ni, dia berzina tu pasangan isteri orang lain, maka dia kena balas azab tadi separuh hukuman ahli neraka. Hak ramai-ramai ahli dunia ni hak masuk neraka, macam-macam azab dia. Nah, separuh daripada kesakitan diberi kepada hak penzina ni. Kerana berzina dengan bini orang. Dah kali kita berzina dengan anak dara lah. Nah, tak boleh juga. Nah, hak berzina dengan anak dara duduk latong. Tuhan ubur dah latong ni. Nah, hak bukan bini orang lah. Polong. Nah, ubuh dalam tong. Nah, letak api atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Mana teruk lah. Tapi yang paling azab, nak berzina dengan bini orang. Dosa besar belaka. Zina dengan yang bukan bini orang pun dosa besar. Zina dengan bini orang pun dosa besar. Cuma cara hukuman di akhirat nanti berbeza. Nak paling sakit, zina dengan isteri orang. Tak? Oleh ni biasa lah, cikgu. Tak? Ahli parlimen mohon fasah kena cerah ni tok lelaki. Tak? Bila tok lelaki tengok dalam telefon bini duli batin dalam hotel dengan lelaki orang lain pulak. Tak? Ha ni. Ahli parlimen kan je keke. Ha dia. Ada mari. Nah. Ha. Ahli parlimen maknanya yang mulia di mata masyarakat. Sebagai wakil bagi segala rakyat. Nah. Untuk menyampaikan keadilan tiba-tiba. Nah. Ha. Dak puas dengan seorang lelaki dia hebat ni akhir zaman ni. Nah. Ha. Berzina sama. Di antara sebabnya nafsu saja yang tidak dikawal. Nafsu ini dikawal dengan upacara khitan budak perempuan. Nah, khitan budak perempuan kata ulama boleh mengekang nafsunya. Kerana nafsu perempuan ni dia sama dengan nafsu lelaki. Dia kuat dia. Nah, hawa dia lebih. Maka khitan tujuan untuk mengekang nafsunya. Bukan tak nafsu langsung. Ha, tapi slow sikit. Kalau orang jenis dah khitan ganas belaka. Nampak tengok skuter lopak naik. Ha, ni zaman ni. Nah. Dah tak berzina. Apa dah bertemu sama? Yang mempertemukan pula penganjur. Penganjur. Hari ni ratusan awet. Dengan seluar ketat, baju lengan sakuk. Dengan hak pusat jelek, dengan hak puing nampak luruh. Nak main pinball tahu? Eh? Ni pinball. Eh? Eh? Ni. Yang buat ni. Kat mana main? Kat meja tau. Eh? Dah. Tembok-tembok. Ah, main tembok-tembok, peluru cak. Baru sampai lagi negara kita ni. Pakai senapang, pakai peluru dia cak kena tembok, kalah lah. Kalau cak kena di tubuh. Nak, ah, tina main. Jatang tukang jauh. Oh, tina tukang tembok. Nak, macam-macam pesen ni. Di Padang MPKT. Padang Bandar Orang. Neh, tu lepas jemaah tu benar dah orang. Main jemaah asyik ni tau. Nak. Neh, main paintball. Nusu laki jauh. Nak, muda-muda. Puna jahanam. Lepas paintball, dia main nembok petau lah. Berpasang-pasang, berpasang-pasang, berpasang-pasang pula. Mak ayah, bapak pasik pula tu. Benda anak main nembda lagu tu, capu aduk dengan pokok jatang. Nak, orang duk sorok keluar orang ramai. Tukang wis semangat. Anak dara kita tukang gululi batin. Negak tahu puk ni, puing bunga-bunggung. Tak mui kena tembok. Hak dua tukang sorok. Nak, di, jadi anak beruk pula tu. Nih. Dan baju dengar sakuk pula tu. Baju dengar sakuk, baju ketak macam-macam biasa. Hak pala dogo. Nak. Banyak penganjuran ni. Cepat takraw ke puang ni. Lipat gululi atas ni. Nolak sakuk atas ni. Ha. Budak-budak lelaki dekat tengok. Dia tak suka apa. Nak. Budak-budak puang main bola. Terbang ke atas angin lopak gitu. Soyok gini dah. Bukan sebih kuda, sebih itik. Ha. Dah sebih akak kaki gini ya puang. Keluar pendek. Ha. Masuk semua yang payah kata. Mata tengok tak lain. Nah. Puno. Hati mencita perjanjian pun dibuat. Maka pertemuan berlaku. Perzinaan pun terjadi. Itu lah. Asa an-nazar. Dengan melihat dulu. Nah. Api yang besar daripada percikan api kecil kata. Api kecil ni pertemuan. Jumpa di padang patah itu ni. Api besar zina tu. Tapi tak besar lah api kecil tu. Dia ngecik tu. Itu hangus kapung. Nah, macam ni. Bis. Ha, ni dia tunggu ni. Bagi pok-pok yang suka zina dan penganjur-penganjur. Dengan penganjur tok latong ni. Tak kira Maxi ke, Selkong ke, Diakong ke, tak ada kira. Kalau dia anjurkan pertemuan muda-mudi tanpa batas, maka itu adalah majlis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun majlis zikir buat, majlis zikir capu laki puang, eh, mu atas belakang aku atas belakangmu, tapi mulut zikir. Walaupun begitu, tapi orang dah buat gitu. Eh, main bola orang puang, main hoki pakai skirt, main hoki patah, padang hoki kan, eh? Dia pakai skirt, bukan pakai juga baya. Pakai skirt, dah pakai skirt, hoki bukan ke, dia kena tunduk. Hoki stick tu dia buat sekat, pendek. Kalau buat panjang gini, macam nyapu, tak payah tunduk. Payah nak tengok. Jadi buat pendek, kena bokok itu. Bokok, marpit noh belakang. Dengan telefon belakang. 3.2 megapiksel, 5 megapiksel, macam-macam asing. Ha, ini, semua ni malu petaka belakang. Nah, dada mari tsunami ni tu lah 500 kaki ombak acul bubi mampu kerah bi tu imam sadar. Kaki judi pun berlepoh juga, ustaz pun tergelang senyak. Nah, belaga ayam pun mampu kerah bi deh. Kita berdiam diri, Tuhan tak perkenang doa kita. Tak dapat tidur kena bunyi juga, tak boleh dengan kuasa dengan mulut tu je deh. Jadi bila zina dengan isteri orang, laki-laki ni pahala dia beri kepada suami dia. Suami isteri yang berzina. Suami dia dapat pahala tukang zina. Kalau tukang zina tu jenis ada pahala. Nah, kalau orang kaki zina ni tinggi tak ada pahala jenis. Cari apa lah mahu semayang dok, puasa dok. Maka dosa suami ni pikul atas kok dia. Nah. Tu kalau suami dia tak tahu. Kalau suami dia tahu, suami dia tak kata apa. Dengan suami-suami haram masuk syurga. Kerana Allah tulis papan tanda dia atas pintu gerbang syurga, anti haramun ala dayus. Kamu hei syurga, haram atas orang dan orang yang dayus. Orang dayus lagu mana? Orang dayus ialah orang yang membenarkan isterinya berzina walaupun dia tidak suruh, ataupun orang yang redha isteri dia melakukan perzinaan. Dia tak suruh, dia warak, dia terbah, tapi isteri dia berzina, dia tak marah pun. Dengan dia, dia haram masuk surga. Maka ulama-ulama mengkiaskan dengan zina itu lain-lain maksiat, iaitu barang siapa yang membenarkan isterinya membuka aurat di luar rumah untuk dipertontonkan percuma oleh laki-laki ajnabi, maka termasuk dengan puak-puak dayuh juga yang akan masuk dalam api neraka. Walaupun dia tu lebar, pakai jubah, pakai serban, sebes takut tekak tu, so-so bolas neraka. Bukan kata haluh. Tarekat nang tarekat masuk. Tapi dia biarkan anak perempuan dia boleh keluar dengan laki-laki yang belum berkahwin, mari ambil di jalan rata-rata, maka ahli tarekat tu dalam api neraka juga. Nah, kerana membiarkan anak dia melakukan benda yang haram di sisi syarak, padahal dia tahu. Yang mak ayah dah tanggung, mak ayah kabar dah ke anak, suruh tutup aurat, anak dia tutup depan saja, belakang dah. Maka begitu mak ayah dah tanggung, pasal mak ayah kabar dah. Depan mak dia, dia kata nak pergi dengan kawan perempuan. Memang kawan perempuan mari ambil, mak dia pun beri-beri sebab kawan perempuan. Sampai luar jalan tukar. Hak perempuan dengan jatang, jatang saya lagi naik dengan puannya. Ini biasa dia ni. Nah, biasa dia ni. Nah. Hak tu mak ayah tak tanggung. Kalau hak jatang mari ambil di rumah, walaupun mari dengan kereta Mercedes harga 6 juta sekalipun, mari ambil anak dia buat pergi jalan, maka mak tu dipanggil ibu ayam. Pak, bapak beruk dipanggil. Tak reti bela anak. Gitulah dia kena kata. Nak kata biar berasa hati. Bila hati berasa, barulah mudah nak beki. Nak, takut hati tak berasa. Katok lagu mana, ada apa. Bayar juga. Nah. Dok-dok lelaki boleh mari jumpa dengan anak puan dia, cakap ruang tamu dia, pergi cari dapur. Nak, pasal anak galak dengan anak dia. Mak pergi lari dapur, duduk dah orang dah. Makcik pergi dapur. Malu lah, takut anak dia segang pula mak ada. Nak, pakwa mari ni. Ayah saya tanya, dia orang jatang tau. Kawan dia, nampak Siti. Dah nampak Siti, akak nikah dah, padahal. Faham? Mu agama pun agama Islam. Dah agama Islam, lagi dah akak nikah dah leh, mari gitu. Mulakan kita kena ada bersama dengan anak kita. Benda tujuan mari. Ada hal mustahak, boleh. Kita teman. Nak? Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nabi kata, seorang ibu itu adalah penjaga anak-anak di dalam rumah suami. Dia akan pasti kena tanya tentang anak-anaknya di akhirat nanti. Mu ingat sekian hari bulan, kau datang dengan marinya mutusikan, mari ambil anak puanmu, mu kata gana, mu katak tak. Anak puanmu ni anak tubik sangat. Kita dah katak dah buat kan ni. Kita buat jepuk bekal. Pasal nak pergi sekayu. Kau datang nak pergi ambil anak dia, nak ajak terjun dalam batu sekayu. Nak sepasang-sepasang lagi di sekayu. Kondom merata riti. Kalau kita kau, habis petang ni maaf saja, tak cakap nak ubuh dalam supik datang. Kondom saja. Cuma pakai kondom, kalau tak ada kondom tu. Nah, ini keadaan muda-mudi. 13 tahun dia ni peluk atas motosikal. 14 tahun hak datang mari ambil rumah. Pas sako-sako tu bik anak agam jaduk. Nah, gitu. Kau lama masyarakat kau punah, kau rekat turun balik Allah. Kita kau lari daripada orang ngajar, kau hormati, kau samsing dengan Allah Ta'ala. Nah. Kena suti sikit, semeh tembak lari selalu. Kena suti tembak lari selalu. Nah. Boh jabat semeh apa tak lari? Boh jabat Allah apa tak berhenti kerja? Berhenti kerja lah apa? Boh jabat belebel. Ni orang ngajar belebel lari selalu. Nah. Dan telah Datang warid pula banyak orang yang mengantarkan tangan atas seorang perempuan yang tiada hala baginya, dengan keinginan datang pada hari kiamat, padahal dibelenggu akan dua tangan kepada tengkoknya. Orang yang jamah orang puang tanpa darurah yang dibenarkan syarak, tangan dia akan kena ikat dengan belenggu daripada besi api neraka hari kiamat. Kalau ada buat hal parpah, astagfirullahalazim banyak-banyak. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, tolonglah jangan seksa aku. Jangan ambil balas kejahatan aku di masa lalu dan apa yang telah aku terlupa buat derhaka kepadamu. Tangan kat tekuk ni. Dalam ni boleh-boleh ada perlu. Nah. Lelaki berhenti kereta, puang yang utus ikan, gantung terus di kereta lelaki. Faham tak? Pakai satu, tak ada orang nak larah dah. Nah. Jadi macam Paris, New York, London dia ni. Nah. Ha. Bebas-bebas terus. Tang marah ngetang ni semalam, ribuan pasangan. Start daripada ujung belakang sekolah Zainal Abidin atas, sapa pada penghujung Padang Syah Bandar. Ribuan pasangan. Nak dalam keadaan memadu kasih. Umur 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun. Nak 15 tahun. Neh. Benda nak jadi. Neh. Ha. Dah malam tembok lagi. Firework. Nak bunga api. Pak, tepak tembok. Kelurang tembok kok. Kat ni tembok. Padang Syah Bandar se, mengapi. Seretok tembok. Eh? Seretok. Ambil berkat muka. Seretok tembok. Faham? Batu rakit je. Eh? Kira ni. Pak-pak kabur lah radio. Dia tak ingat kau. Dah orang tukang galak. Orang tunggu tanah ni. Orang janji dah daripada petang. Orang turun belum garik dah. Nak? Mu cekor aku, aku raba, mu peluk aku, aku kepong, mu jerebah aku, aku jolok, mu macam-macam macam. Mu petak aku tiung, mu retak aku jetli, macam-macam macam. Tak? Sungguh, punah janang. Tak ada dah Terengganu darul iman. Tercabut iman daripada dada muda-mudi kita. Tak ada. Semayang tak ada. Ma'rifatullah tak ada sikit kenal Tuhan. Nabi jahil terus. Halal haram tahuk belakang. Quran tak pernah tengok. Nah, boleh hak jatang, boleh hak sini pula. Tu orang tatang. Berderet-deret-deret hak jatang pun tengok jauh. Ha, ni jumpa hak sini jauh tak ni pula. Macam bewok. Nah, ni tengok bewok larut. Dia tengok bewok sini orang ni kepung kat ni. Orang ni naik atas tunggu nak jauh. Gitu ahli ni. Umat bewok habis. Nah. Kita duduk sibuk ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayah dia ni, ayah Mekah ha. Labbaik Allahumma labbaik. Anak aku orang kampung malam ni. Ha. Berat kita. Nak sibuk pergi Mekah aje. Anak dia nak jadi. Nano sikit-sikit boleh tahan kira. Ni jadi tahu melampau watak. Melampau watak. Nah. Ha. Ada bukan tak itu? Apa cikgu? Zaman-zaman dulu. Ha. Dulu. Kalening. Ada? Ha. Apa lah? Tu hak warok sekali tu. Ada bukan? Hak lain dah soal cakap banyak. Ha. Hak paling warok kita tanya. Jadi mewakili. Hak lain mimba bil aula. Nak? Hasanah wa'alba. Ha. Nah. Hak paling warok dah cikgu tengok. Gang awet. Ngata rawa. Nah. Ha. Taubat dah. Dia gitu. Nah. Ha, nak biarlah kesalahan. Kita manusia kan? Nak? Ha. Cuma orang dulu-dulu tak macam learning. Orang muda-muda dulu nanam lah ke. Tapi learning sampai martabat kurang ajar dulu. Nak? Nganjing ke orang tua. Nganjing ke depan tu imam. Bawa apa? Depan tu imam ada apa? Tu imam tengok tadi. Nak cakap? Boleh. Boleh bodoh tu imam. Nak? Ha. Nganjing dulu ni. Dari marah. Dah mak ayah dakwi dia. Makanan rohani. Beri jasmani. Beri nasi, beri roti, beri tu, beri ni air. Lepas tu jasmani rohani. Makrifat. Syariat. Nak? Mana? Tak ada. Tak ada lapar, tak ada. Bila lapar, tak ada hal haram. Tak ada agama dalam diri. Nah. Maka jika kucuk ia seorang akan ia akan perempuan digunting akan bibir dua bibir mulut dalam neraka. Kalau tiung bibir guting dengan guting, guting dengan guting api neraka. Kalau ada tiung. Ha, ni tak mau tanya cikgu. Sebab dia akan buat pengakuan ni malu saja. Ha, tak? Sebab dia mengaku dia tum no, tapi malah tanya. Nah. Kalau ada tiung perempuan yang bukan isteri. Nah. Ha. Banyak benda lagi Tuhan benar kita tiung. Berapa lah mesti tiung? Nah, tiung orang puan, tiung orang jatang. Sekarang ni tunjuk dalam internet, pelajar-pelajar ITN ke, UITN ke, budak sekolah, tiung orang jatang. Tunjuk, tiung ni tunjuk dalam internet. Dia ambil gambar dengan engset, dia tiung orang puan, dia tiung orang jatang ambil gambar. Dia atas gambar suruh tengok, jadi bangga pula. Beribu-ribu pasangan. Bukan seorang dua, ribu pasangan. Alamak malah beri. Faham? Berat ni. Berzina tunjuk korang. Dia berzina. Orang lelaki tiga, orang puan enam. Budak-budak sekolah. Berulah lewati macam bewok ni. Tak ada baju sikit. Tak, budak-budak Melayu. Melayu-melayu berzina. Ambil gambar seorang. Lepas tu dia internet. Oh, bangga pula. Nah. Benda nak jadi. Hebat. Yahudi dah buat gitu. Nah. Orang putih tengok kita blok puan awet akan luar kejut tengok. Boh, hebat kita. Nampak? Kak, aku tak pakai luar neleh gitu. Ha, dia sicir nampak luar. Kita sekat. Apa bawah ni seluruh. Bawah ni seluruh duduk di teh sebah. Bawah ni seluruh. Atas ni kelaring kali. Macam ke lokang. Nah, orang putih ni sama tak pakai luar gitu. Punggung sama. Ni punggung macam anak inyo, boleh-boleh ada. Luar neleh juga, anak buat guna. Pasal apa? Minda dia tak ada lah. Tak ada Tuhan duduk dalam akal dia. Hingga nafsu semata-mata. Tak, batu jangan cuba zina dan cuba nak sokmo. Orang puan, budak puan yang kuat nafsu, sekali dia dapat zina dengan orang jatang, nak sokmo. Nah. Maka jika berzina pula ia dengan dia dengan awet ini nescaya berkata oleh dua pahanya dan naik saksi ia paha atasnya pada hari kiamat. Dan berkata ia aku bagi haram itu telah berbuat aku paha orang zina mengaku di hari kiamat. Aku mengaku telah melakukan zina. Maka menilik Allah kepadanya dengan tilik muka iaitu pandang yang begitu marah. Maka gugur daging muka orang yang berzina pada hari kiamat nanti. Statistik perzinaan di kalangan remaja lebih tinggi daripada perzinaan yang berlaku di Thailand dan Filipina. Wow. Thailand, Filipina ni kapil lakna. Kita anak orang beriman, berzanji berasa masa cek. Bang, telinga kanan, komak, telinga kiri. Beloh mulut ngekema, bukan beloh ngekondong. Faham? Tapi bila besar berzina pasal mak ayah dia tidak tarbiah, tak beri agama, hanya beri nama berbentuk agama saja, nama Nabi, nama sahabat, nama molek, tapi perangai macam Yahudi, macam Nasoro. Nah, ibu bapa tidak akan terlepas daripada dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ini berkata ni ibu bapa. Batulah belum molek. Nah, belum molek. Kepayahan Allah beri pahala kepada kita. Nah, tapi kalau kita pakai lepas macam lepas kambing, kambing tak apa nak lepas gitu. Nah, budak puan. Pakaian ni tubuh badan ni kalau dia pakai baju tak nampak benda pun menyusahkan orang lelaki-lelaki kita itu. Tak usah kata main hepok takra, main pusat budak puan. Tak usah kata berlari. Tak usah kata menari. Dia duduk saja orang puan. Orang lelaki tengok susah hati dulu. Pasal Tuhan buat orang lelaki ni dia berahi tengok orang puan. Sebab tu dia suruh tutup. Nak kurung lama tak boleh nyanyi ke dia. Kena tubik. Ha, tubik kena tutup. Kena pakai tudung. Kena pakai keluar. Kena pakai kain. Kena pakai baju molek. Main pusa budak puan 15 tahun. Rambut pendek macam jatang. Pakai seluar tak macam seluar main meskial. Dek lelaki duk tengok keliling duk sorok. Go. Ha. Tu gerak dengi. Nak punah. Budak lelaki nak tengok mencita-cita untuk berzina. Seronok tengok. berlaku. Ayam muda. Nah. Lalu sebuah motor singgah. Lalu sebuah motor memang singgah. Dia tengok duk belawat, duk beli bati, duk puan, pusat, main hoki. Lalu dua buah motor singgah nak tengok. Tak tengok, free. Kapung ada gini. Nah. Lain hak main tu tua, moci-moci yang mau 85. Main cekro. 96. Tak, duduk lipat atas nek, tak ada orang berhenti. Kemar mulut tengok. Nah, tu lain. Maka membesar ia dan berkata, ia tiada aku berbuat. Maka naik saksi atasnya oleh lidahnya. Dan berkata, ia aku dengan barang yang tiada halal bagi itu, bagiku itu berkata-kata aku. Tuan hak zina kata aku dah buat pun, dah buat pun. Akhirnya lidah mengaku, lidah kata buat. Dan berkata, dua tangan aku bagi haram itu menyampai aku. Aku pegang awet ni. Aku pegang hak lelaki ni. Dan berkata, dua matanya aku bagi haram itu menilik aku. Aku yang tukang hitar, tukang tengok. Dan berkata, kakinya aku bagi barang yang tiada halal bagiku itu berjalan aku. Aku yang pergi tempat zina, tempat judi, tempat joget ni. Dan berkata, Farak, kemaluan pun cakap. Aku berbuat bagian-bagian pada sekian hari bulan. Habis cerita lah kita. Segala anggota bercakap-cakap. Anggota kita jadi CD belaka. Ha, boleh cakap belaka. Dan berkata, malaikat hafazah. Aku dengar. Malaikat hafazah kata, betul. Aku dengar. Berkata malaikat yang lain pula. Dan aku menyurat, aku tulis. Dan firman Allah Ta'ala, aku menilik. Aku melihat daripada azali lagi. Dan aku menutupi. Aku akan tutup. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai malaikatku. Ambil olehmu akan dia dan daripada azab aku itu, maka beri rasa olehmu akan dia. Mu ambil orang ni, mu beri rasa azab api neraka. Sungguhnya telah bersangat tandah marahku atas orang yang sedikit malunya daripada aku. Kerana orang ni tak malu sangat. Melampau-lampau dalam mengerjakan dosa. Terang-terangan. Dah tak malu dah korang. Batulah. Kalau ada malu lagi korang mudah, Tuhan berikan ampunan kepada kita. Nak? Tak ada orang tak buat maksiat, buat belaka. Nak? Ikut kategori masing-masing. Maksiat yang menasabah dengan untuk guru, ada dah. Dosa yang menasabah dengan untuk imam. Dosa yang menasabah dengan untuk bilal. Dengan golongan agama. Dosa belaka tak ada, kita maksum. Kita bukan rasul, bukan nabi. Tapi jangan melampau-lampau siapa tak malu korang. Nak? Siapa awak lawak, puan depan ramai dengan seluruh neleh gitu, melampau-lampau lah. Siapa berpeluk-peluk depan orang, tak ada hal dengan orang kapung, melampau je panggil. Dah? Melampau ni anak-beranak syaitan tau. Dan berapa banyak lagi seksi orang yang berzina itu tersebut di dalam hadis, banyak lagi lah. Orang berzina ni akan dikepik dengan besi. Dengan dua keping besi. Kepik dengan dua keping besi, kemudian dibakar dengan jarang pusing di atas api. Macam ayam pusing ya? Ambil besi kepik atas dada sampai pecah habis tulang-tulang dada. Dan keluar daripada kemaluan orang berzina air yang sangat kotor, sehingga penghuni neraka lain belebehannya belaka. Apa benda yang busuk sangat ni? Padahal dia ahli neraka busuk bohong lah. Busuk lagi apa yang keluar daripada kemaluan orang berzina. Dalam hadis yang lain pula dikata, kemaluan ni dibuat Allah besarkan menjadi sebesar rumah. Wah, kemaluan besar rumah. Kemudian dimasukkan di dalam kemaluan itu ular. Oh, takut ular. Ular pulang ke kemaluan. Ular duduk dalam mesin, kita takut duduk. Faham tak? Ni ubut dalam tu, ular daripada api. Nak duduk dalam apa kau luar? Dah batu besar rumah. Tuan buat. Ha, padang ni muka. Turun nikah tak ambuh. Nak ke kesedapan yang sedikit 5 minit, 6 minit selesai, tapi ribuan tahun duduk di dalam api neraka. Nah, tapi kita nikah kalau marah, nikah marah pula. Nah, kalau gerik lepas tak bisa bangau. Nah, ini zaman pelik ni. Nah, kalau orang pakai skirt lah kapur tak pelik. Mari seorang pakai serban, bis gelong. Ni mari dua ni, blok ni ngeserban-serban. Ni mesti ada kereta kebal lah serban ni. Lilip tak rapok. Kot lanjar dah ha. Ini umat telah dibiasakan kerana kita berulamakan TV, iaitu drama-drama swasta, macam-macam cerita, akhirnya racun meresap di dalam jiwa kita. Hak Islam tu kita nampak gelap dan batik, dan apa kesesatan daripada barat kita nampak sebagai kemajuan. Dan ada pun seksa, wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Bolehkah solat, soalan pertama, bolehkah solat witir 3 rakaat dilakukan seperti solat maghrib, iaitu dengan satu salam saja? Dia tanya, solat witir boleh tak buat macam maghrib, 3 rakaat satu salam? Witir ni solat sunat yang ganjil rakaat. Ia 1, 3, 5, 7, 9, 11. 2 tak ada witir. Nah. Jadi kalau nak buat paling kurang sempurnanya, kata ulama, 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sah witir. Sah dah. Nah, sah dah witir. Tapi yang sekurang-kurang afdal 3 rakaat. 3 rakaat ni dia kata nak buat macam maghrib, iaitu ada tayyat awal dengan satu salam lagi tayyat akhir. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Cuma berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada setengah ulama mengatakan makruh. Ada setengah ulama mengatakan khilaful aula. Mana kurang comel. Comel dah, tapi kurang sikit. Nampak. Jadi nak buat juga lah lagi. Baik, baik daripada tak buat langsung witir. Neh. Dan yang afdal, afdal ni maknanya molek. Iaitu 2 rakaat salam, 1 rakaat lagi salam, jadi 3. Neh, kalau buat macam maghrib boleh sah. Dah sah bimanglah. Cuma yang lebih utama buat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam pula. Jadi sama macam yang Rasulullah buat, maka jadilah yang terbaik. Neh. Soalan kedua, dalam solat berjemaah boleh tak makmum membaca Fatihah sebelum imam selesai membaca Fatihah? Jawabnya boleh dan sah semayang dia. Bahkan maknanya kalau imam tak baca benda lagi, dia baca dulu Fatihah pun sah semayang. Kalau dia tanya boleh. Tapi nak tanya hak mana yang lebih baik, maka lebih baiknya kalau semayang yang bangsa baca kuat, seperti semayang maghrib, semayang syak, semayang subuh, selesai baca imam baca Fatihah, sunat kita mula baca Fatihah. Selesai imam baca dulu. Tak? Dia begitu. Kalau semayang pelahan nak kita tak dengar tu lain hal lah. Kalau semayang kita boleh dengar imam baca, biar imam habis dulu Fatihah. Waladhalin amin, kita pun marah-marah baca Fatihah. Itulah yang sunatnya. Tapi kalau kita baca dulu, hukumnya sah semayang kita. Setengah ulama fiqh kata makruh. Makruh ni dak dosa. Tapi tak dapat fadilah. Jadi gitu. Soalan yang ketiga, bolehkah menangis, iaitu menitiskan air mata dalam solat? Dah. Dia ni nak tanya masalah nangis dalam semayam. Batal tak semayam? Dengan menitik air mata, dak keluar suara. Baik. Yang dipertikaikan oleh ulama-ulama mengeluarkan suara di dalam menangis. Sebahagian daripada ulama memfatwakan boleh membatalkan sembahyang. Nangis sangat. Sedih sangatlah ni. Tak. Dalam sembahyang nangis. Tak boleh buat isam. Neh, kata boleh, janji boleh. Cok-cok dah, bukan cok di borang atas dahi dah cok. Tak boleh juga menangis dalam sembahyang. Nah, tu dah sah dah bunyi suara. Ha ni dia tanya menitik air mata kerana terlalu sedih. Neh. Isteri dia mati ke, anak dia mati ke, baru mati. Nak, baru mati seminggu bini. Sedih duduk rumah. Nak, balik rumah ada benda kena basuh baju, sedih rasa. Orang yang berhaji mati bini tahu kan. Nak. Sebab mau baju akan lepor gitu. Nak. Balik lepor gitu baju. Mek, hiung lepor. Bini pun juga bawa ambil baju, bolah mesin. Faham? Senang je. Dah bini mati sedih. Kena basuh sendiri. Kena masuk sendiri. Nak? Menangis dalam semayang. Tak batal pun semayang. Tetapi kalau kita menangis kerana datang rasa gerung kepada Allah Subhanahu Taala, maka dapat fadilat yang besar. Nampak? Kerana air mata yang menangis kerana gerung dengan kebesaran Allah, hani mata yang tidak akan masuk dalam api neraka. Yang keempat, kena niat iktikaf semula. Tak, apabila masuk semula ke dalam masjid kerana keluar pergi ambil wuduk. Jawabnya tak payah. Tak wajib niat semula kerana tidak dikirakan keluar memutuskan iktikaf. Walau bagaimanapun, kata setengah ulama, hendaklah kita raikan pendapat yang mengatakan bila kita keluar daripada masjid dan bila kita masuk balik, kita niat semula iktikaf. Ini ada satu pendapat di kalangan ulama. Fakoh sunat kita raikan pendapat tersebut. Walau bagaimanapun, pendapat yang paling kuat, bila kita keluar untuk menyambung wuduk saja, maka iktikaf kita tidak putus. Tak, mereka memang kita nak keluar daripada masjid dan tak mau beriktikaf lagi. Tiba-tiba dah keluar, tak jadi nak masuk balik. Tak jadi balik. Tu masuk balik tu kena niat iktikaf semula. Pasal tadi niat nak memutuskan iktikaf dah. Neh, ni bukan kerana nak menghasilkan sunat. Neh, kerana iktikaf afdal dengan ada wuduk. Soalan seterusnya. Saya berumur 30 tahun. Masalah saya pada hari raya korban baru-baru ini, ayah ingin akikahkan sebahagian lembu kepada saya kerana dulu dia tidak mampu. Pada pagi raya saya telah angkat jual beli bersama 6 lagi orang lain. Dan tukang sembelih itu pesan pada kami semua, apabila terkeluarnya darah lembu barulah boleh niat sekaligus. Betulkah begitu caranya? Jadi kemuskilan masalah niat kena seketok dengan tubik darah. Jadi tak pernah dengar lagi kita. Neh, kita ada fatwa ya tu. Kena sunat, kena wajib niat situ syarat. Baik, itu adalah pandangan ulama sahaja. Neh, tidak disyaratkan ketika keluar darah itu kita seketok berniat. Neh, kita boleh berniat apabila saja kita telah membeli lembu tersebut. Ataupun kita dapat milik dengan cara lain seperti hadiah pesaka dan sebagainya. Kita boleh dah niat. Cuma sunat kita berniat ketika hendak menyembelih. Situ saja kata ulama. Jadi bukan syarat keluar darah seketok kena orang ada boleh tengok darah. Ni jenis serung tengok orang sembelih lembu. Ada juga tak? Ada orang lelaki bini dia tak serung tengok. Dia serung. Ada juga. Ada orang yang basis sembelih serung. Tapi bila makan gula tak serung. Tu ramai dia tu. Tak serung sikit. Tadi ulari apa serung lah. Dan ni tak serung tak. Tu tak ada orang serung waktu. Jadi bukan syarat. Sunat di sisi setengah pandangan ulama. Ketika dah keluar darah. Dia gitu. Jangan selepas dah putus hulkum baru niat. Telah semelih tak sah niat. Jaga baik. Sama masalah ini dengan niat keluar daripada semayang. Tak ada hadis pun. Pandangan sebahagian ulama. Kalau rasa menyukarkan tak payah buat lah. Takut pergi niat dulu tak salah lagi. Niat keluar dari semayang salah tak lagi. Jadi punah janang semayang. Silat-silat niat putus pada lembu baru niat. Nak seketok punya pasal. Jadi bila kita milik dah barang tu, kita akad jual beli dah, walaupun melalui wakil, sah dah jadi milik kita, walaupun sebahagian, sah kita berniat. Setelah niat ini sebahagian hakikat pun kerana Allah Ta'ala. Dan apabila balik ke rumah, mak saya bagi tahu dan saya, ayah telah hakikatkan saya ketika kecil. Ayah terlupa dan saya terus bertukar niat dengan dapat ini sebahagian korbanku. Kerana Allah Ta'ala sahkah korban saya itu. Mengikut pendapat yang muktamad tak sah korban setelah selesai daripada ibadat. Tetapi jadilah binatang daging tersebut sebagai daging sedekah. Dasar muskil. Sedekah kepada fakir miskin. Pahala tetap pahala. Nama saja bukan korban, bukan akikah. Pahala tetap dapat. Sama macam orang tak mampu nak semelih kambing. dia sembelih ikan selayang 3 ekor. Beri makan korang-korang kerana tak ada pitih nak beli kambing. Dia buat singgang 3 ekor ikan selayang, ajak orang makan. Boleh pahala juga. Jangan bimbang, satu pahala saja kalau hak tersimpan di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan isi dia. Nak? Tak susah-susah habak pahala. Walaupun tak dapat nama korban, tak dapat nama akikah lepas bersadah, nak dapat tukar nama korban, nak, tapi dapat lagi jadi sedekah. Kerana akikah buat dah, tak jadi sedekah akikah 2 kali. Jadi sedekah biasa. Sedekah biasa pun, nak ceruah kat kubur kita lagi bila kita mati. Tak susah-susah. Ketika orang sedang membahagikan bahagian lembu kepada 7, seorang dari mereka telah ambil sedikit daging. Dan dia kata minta halal semua sebab nak bagi sedikit daging pada tukang sembelih. Dan kami berkata ambillah halal. Bolehkah begitu? Dia nak ambil daging setelah tuan dia memilik daging dengan kobak. Kalau mampu kobak. Maknanya telah diserahkan kepada tuan masing-masing. Barulah boleh orang yang nak ambil meminta halal. Tapi kalau belum lagi hak mana seorang, hak mana seorang, dah boleh lagi nak beri. Nah, dia gitu. Walaupun 7 orang tu seekor lembu juga, tetapi sebaiknya minta dulu baru ambil. Minta dulu, saya nak sikit ni daging, boleh tak? Tuan dia kata ambil lah, biar sikit ni, ambil dah tangan. Takkan tuan lembu nak tarung mula. Ni kot pesen gini. Macam kita pergi rumah orang, tak jenis berakhir pergi rumah orang, pergi dapur orang, buka tudung saji. Nak tengok kaya khamak muak bola mulu. Ada gini-gini sedap lah kaya khamak manis sungguh. Dak ani apa dua butung duduk lah keng. Tak. Minta dulu. Tuan dia kata ambil lah. Rasa lah. Ha, baru ambil. Ni puak dulu. Kaya khamak ke? Puak, puak, puak, puak. Takkan tuan kata, taruh balik. Aku nak akan. Tak tergamak dah. Dari sana malu mata, orang izin. Dak boleh masuk dalam perut kita. Dah? Ha, jangan buat kerja lagu tu. Eh? Ni kabar dah kan? Kalau nak upah tukang sembelih, tukang apa? Upah dengan piti. Ataupun dengan harta yang lain. Nak beri juga pada tukang cara tukang ni, atas dasar kehadiran saja seperti orang lain. Bukan atas dasar mari tolong. Soalan seterusnya. Saya ada dengar rancangan Al-Kuliah di TV3. Ustaz jemputan tu kata tak boleh bayar zakat perniagaan terus kepada fakir miskin tanpa melalui amir atau baitul mal. Adakah benar? Boleh atau tidak orang perempuan ziarah kubur? Baik. Soalan pertama, dia kata tak boleh beri kepada zakat terus kepada asnaf, tapi kena melalui amir. Jawabnya, kita beri ke amir pun boleh dan kita beri terus kepada asnaf pun boleh. Nak pula pada zaman kebanyakan daripada asnaf tak menerima zakat, padahal zakat berjuta-juta. Dan kadang orang miskin tak terima pun sebahagiannya yang telah dia anak tirikan. Dia layak tak dapat. Jadi kita beri terus kepada asnaf, ni yang paling afdal. Nah, ini kata ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh. Nah, jadi ini ustaz jemputan saja. Dia terpaksa kena cakap lagu tu. Nah. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan banyak mana zakat yang kita nak beri. Nah. Dan setengah daripada mufti sekarang ini berfatwa memada dengan seorang jikalau padan dengan jumlah yang zakat yang kita keluarkan. Kita nak beri 100 riyal wang simpanan kita padan dengan sebuah rumah padan. Itu pun sedikit. Sebab zakat yang terbaik satu keluarga itu dapat untuk makan setahun. Setahun. Dan ada pendapat ulama' yang mengatakan zakat diberi makan sehingga 5 tahun. Ada pendapat gitu. Tapi kita taklah buat lagu tu. Jadi kalau kita nak keluar zakat fitrah 5 riyal, jangan buat 3 orang, cikgu. 3 orang maknanya si albih orang. Nyaknya ke dia. Peluru pistol pun 3 riyal. Nak? Nak tembok bunga api. Nah? Tengok keadaan. Kalau kita keluar tu besar 300, 3 orang ada kat rumah kita, 300 ni. Tapi kalau kecil kita nak keluar 50 riyal seorang padang tu. Nah, beri direct pada dia. Boleh atau tidak orang perempuan ziarah kubur? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama masalah perempuan ziarah kubur. Baik, kita beritahu satu pendapat, di antaranya satu pendapat yang dipersetujui oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala juga. Iaitulah boleh perempuan-perempuan ziarah kubur dengan beberapa syarat. Yang pertama, menutup aurat, iaitu dengan berhijab lah, tutup molek. Yang kedua, dengan ditemani oleh mahramnya. Yang ketiga, tidaklah pada ketika ditanamkan mayat, iaitu ramainya kaum lelaki. Dan yang keempat, tidak mengangkat suara atau berbuat perkara-perkara jahiliah. Dan setengah ulama menambah syarat yang kelima, tidak dikeratkan sangat ziarah tersebut, takut-takut termasuk dalam hadis Allah Ta'ala melaknat perempuan yang sangat-sangat banyak ziarah kubur. Jadi itu lima syarat. Boleh ziarah kubur, jangan bolak masa orang kita tanam tu. Orang sesar belaka tak ada dah, ajak anak kita temang. Mak tak mau nak pergi kubur ayahmu. Mak tak kenal lagi amari mak. Bapa mak nak pergi sangat, mak nak kabar lah. Mak ni nak nikah dah. Kabar kaya. Mak tu kata tak cik hati ingat kalau tak kabar. Itu lain lah. Itu dia kabar dah lima syarat tadi. Lepas puan kau. Hukum bercium semasa bercinta adalah haram dan berdosa. Di akhirat akan dikerat lidahnya. Ada pula soalan. Abang baca dah tadi. Kaki awet ni. Soalan saya, bagaimana kalau kita sudah taubat? Adakah akan dikerat juga lidah kita? Jawabnya ya. Walaupun kita telah bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat kita, ya, Allah Ta'ala tidak lagi akan mengerat lidah kita. Dia gitu. Tak usah bimbang lah. Yang penting, taubat daripada kita. Tak usah kata, berzina pun Tuhan ampun kalau kita bertaubat. Dah, azam dalam hati tambah buat dah. Dan menyesal apa yang telah kita buat. Allah pasti menerima pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Bukan so pintu balai raya. Tiga orang masuk, kepik bila pintu. Pintu taubat seluas langit dan bumi. Kalau setakat kita zina dan ramahannya dia sebeng awet. Tak ramahannya lagi. Besar pada tu dosa Allah mengampunkan. Dosa para sahabat kan. Tanang anak, berzina, minum arak, sembah berhala, tu ampun. Jadi Allah tak pelik dengan dosa kita. Allah pelik kita tak mau minta ampun. Tu saja. Minta ampun lah. Tak kena kerak dah. Tak kena kerak. Dia tanya ni, cium ketika bercinta. Kalau nikah dah haram pula cium isteri. Haram tak cikgu? Haram lah di khalayak ramai. Faham tak? Tak boleh. Main atas surat atau imam dengan bini dia gluli bati, tak boleh. Wanita imam ni buat kerja gini, bini aku. Saya tak boleh juga, haram juga kerana fitnah. Dan adab itu adalah keji di sisi Islam. Walaupun isteri kita tak boleh di khalayak ramai. Lening. Tinggung mana yang ada. Ukur gambar, Cina mari ukur. Dan nikah. 200 ping ukur. Kan Cina mari ukur lah. Nikah dah. Lepas tu apa tinggung itu. Nikah dah kan? Tak boleh. Tahu dah nikah dah apa-apa ke orang tunjuk korang. Depan orang ramai. Mari ambil gambar rumah dia. Dengan spotlight dengan apa. Tak puan tinggung tangan orang lelaki. Boleh tahan ni. Baru nikah. Lepas tu duduk atas riba pula. Pak lelaki peluk ke belakang. Macam-macam mesin. Bodoh ke gedik itu? Bodoh tu. Tak apa sara. Kalau duduk saja gitu, dia tahan kira dengan bini. Buat kenang-kenangan. Duduk saja gitu atas susu kat. Dia tahan kira. Ni geluli batin, negat, nyabung kaki tak atas. Pak puan pulak negat. Lelaki naik kuda atas belakang. Cina bahang tu. Dia boleh tengok lagi. Aurat bini kita pun semua. Tak kata buat kerja. Kau puan belunjur terik, riba atas peha lelaki. Kau lelaki nyandar di mesinnya. Macam-macam mesin. Tinyung lah. Tinyung dahi, tinyung pipi pula. Ni tak boleh. Tak boleh. Ingat, jalan di tengah jalan pun berpeluk-pelukkan. Tak boleh. Kita sebagai orang Islam tak boleh. Walau isteri kita. Yang boleh berpiping tangan saja. Itu pun kemah mulut tengok. Ambo pipi tangan lah. Mau tu imam. Tak. Nah, takak pimpin tangan lah, ingat tu. Lebih pada tu siapa peluk pinggang jalan pau gede-gede ambu tak tam nikah mu sorang ada bini. Dah boleh rawat gitu. Tak, nah, ingat tu. Nah. Tapi dan nikah dak pegang tangan lagi dak. Masih cerita pegang tangan ah. Nah. Cerita pegang tangan. Nah, masih tunang tu, oh naik itu sika. Dapat kat yang, dapat kat depan. Kan jatuh kan. Hai tak sedar. Bayang nikah dah. Ini tuah ke bini ni? Buat dia terpetung. Mundur kak dengan air rasa galop. Bini dia duduk atas pelik. Jadi taubat lah. Mutiung ke, meminum agak dua lori dah apa, Tuhan terima taubat. Sungguh-sungguh. Hukum lihat kemaluan isteri makro tapi tak berdosa. Soalan saya, adakah isteri kita berdosa kalau tidak bagi lihat kemaluan? Ada kerja ke apa ni? Saya tanyalah, ni halal belaka bagi isteri, suami isteri dia halal belaka. Tidak macam anak. Anak boleh tengok aurat mak, anak boleh tengok aurat pak, cucu boleh tengok aurat tokki. Tapi suami isteri halilah. Yang timbal balik, pergi balik, halal belaka. Cuma tempat halal. Boleh jamah belaka, melainkan dubur tak boleh. Nah, halal belaka. Nah, saudara-saudara tanya lah, pakai boleh belaka. Nah, dah nak tengok angkat, dah wik, dia tidur pun tengok lah. Nah, payah sangat. Cikgu tanya dia ni. Tak ada kerja ke cikgu? Saya isteri seorang tak kisah. Saya isteri kepada seorang suami. Bolehkah saya mewarnakan rambut saya sedangkan rambut saya ada ubang? Dan belum lagi tua. Dia isteri tapi berubang dah tak tua lagi. Sebabnya suami saya suka rambut saya diwarnakan bila suami saya ingin bersama dengan saya. Yang kedua, suami saya sangat suka menonton cerita Korea dan Jepun. Sampai dia pandai cakap Korea dan cakap Jepun. Mak mana punya bertuah punya bini. Mana hukum dengan keadaan suami saya itu? Baik, soalan pertama, masalah celup rambut. Yang dibenarkan bagi perempuan-perempuan mewarnakan rambutnya ialah warnanya ubang. Kalau rambutnya ubang, kalau rambutnya hitam tak berubang, maka tak boleh celup, dihinaikan rambut. Dengan elak berubang saja, walaupun masih muda. Tak syarat tua. Masih muda, kalau orang tua, ulama-ulama kata harus celup rambut dia supaya suaminya nampak molek, tak nampak berubang. Nah, dah kalau orang muda berubang 20 putih, dah lebih-lebih lagi sunat. Lebih-lebih lagi boleh. Cuma celuplah dengan celupan yang tidak mencegah daripada sampai air kepada rambut. Nah, dibenarkan oleh ulama-ulama bagi perempuan yang berubang, tua atau muda, kerana suaminya saja. Bukan kerana nak tunjuk ke orang lain. Kerana suami. Nah, tak suami, suka dia kata suami tengok tak seronok. Dah rambut putih tak, memang tak seronok. Nah, lalu celup. Ada hawa pegang-pegang, tak kena tengok. Nah, kalau pusing kot belakang macam Jennifer Lopez. Pusing kot depan macam Juanyo. Tak apa dah, kurang-kurang kot belakang nampak domen. Dah kalau celup gitu, ada tarikan suami. Nah, dia main putih semua. Main kembar gatung, suami tengok tak penuh. Makan nasi dua mulut, duga lalu. Nah, dia kata guna soalan seterusnya, suami dia minat sangat tengok cerita Jepun, cerita Korea. Siapa boleh cakap Jepun, cakap Korea? Guna hukum suami gitu. Betul lah, dapat suami Jepun. Tak pula masalah. Tapi gini, TV ni dia ada cerita yang haram tengok. Ada yang boleh tengok untuk buat pengajaran dan ambil berita dunia ni. Kalau joget-joget Jepun, Korea, tak payah tengok lah. Tapi kalau cerita rencana belajar cakap Korea, belajar cakap Jepun, tak ada masalah. Nah, itu setengah daripada ilmu yang benarkan syarak. Ataupun maknanya dalam cerita itu memberi pengajaran. Dan tidak ada benda yang haram di syarak. Tak ada masalah. Jangan cuai daripada tuntutan agama sudah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin 'ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah rabbil alamin. Lepas isyak diharamkan balik semua sekali kita ada jamuan nasi mana ni dah sempena peristiharan bandar raya Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.